sulit menemukan cinta sejati. Namun waktu bukanlah gangguan untuk dapatkannya. Jangan terlalu cepat memutuskan, semua tidak bisa tiba-tiba. Biarkan cinta tumbuh sendiri saja, jangan paksakan bila dia tak datang untuk menghampiri kita. Dan bila waktunya telah tiba, cinta tak pernah terlambat untuk kita rasakan. Tak ada yang kan bisa untuk menahan jika kita sudah jatuh cinta, tapi entah kapan. Jadi jangan terlalu cepat memutuskan, semua tidak bisa tiba-tiba. Jangan paksakan bila dia tak datang untuk menghampiri kita. Dan bila waktunya telah tiba, cinta tak pernah terlambat untuk kita rasakan. Biarkan cinta